Kata penulis, hafizahullahu jazahullahu khaira, menukil ucapan para ulama bahwasanya laisa minal ibtida', tidak termasuk kebid'ahan menamakan ahlus sunnah dengan salafiyun. Bukan mengganti tapi mengiringi ahlus sunnah salafiyun. Kenapa demikian? Sudah dibahas dalam sesi pertama. Karena kalimat ahlus sunnah, sebagian orang mengira pokoknya berpegang dengan sunnah-sunnah zahirah, sunnah-sunnah yang tampak dari amaliyah, masalah-masalah akidah, tidak digubris oleh mereka. Bahkan pemahaman sunnah yang ada dalam hadis kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf. Maka ikhwanu na'azukumullah, muncul istilah salafiyin untuk menjelaskan siapa ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Maka laisa min ibtida' fi syai', tidak dikatakan bid'ah sama sekali. Id anna mustalah as-salaf yusawi tamaman mustalah ahli sunnah wal jamaah, karena istilah salaf sama persis dengan istilah ahli sunnah wal jamaah. Dua-duanya diambil dari hadis, dua-duanya disampaikan ketika untuk membedakan, sama. Kenapa penamaan ahli sunnah tidak dikatakan bid'ah, wahai an-nar'ur? Kenapa ketika salafiyah kalian katakan bid'ah? Wahai sururiin, wahai hizbiin, yang mengaku harakat sunniyah, kenapa kalian menyatakan penamaan salafiyah bid'ah, tetapi penamaan ahli sunnah tidak bid'ah? Bahkan kalian menamakan diri kalian dengan kelompok harakat sunniyah. Kenapa kok dibedakan antara keduanya? Dari mana kalian mendapatkan penamaan sunniyah? Oh, ini kan ada dalam dalil, dalam hadis. Ini juga ada salaf dalam hadis, ada dalam riwayat. Tapi ini kan untuk membedakan dengan ahlul bid'ah. Ini juga sama, untuk membedakan dari mereka yang mengaku ahli sunnah padahal mereka sufi, padahal mereka asyari, padahal mereka ahlul dalal. Maka kata beliau, as-salaf, penamaan salaf yusawi tamaman, sama persis dengan mustalah, dengan istilah ahlu sunnah. Wa yudrak dhalika bita'ammul ijtima' kullin minal mustalahin, mustalahain fi hattu sahabah. Dilihat, dipahami bahwa keduanya sama ketika kita perhatikan bahwa keduanya berkumpul pada satu, berkumpul pada satu muara yang sama, yaitu kembali kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Apa makna ahlu sunnah wal jamaah? Maknanya pengikut sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnatu Rasul wa Khulafa' Ar-Rashidin. Karena dalilnya alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa' Ar-Rashidin Al-Mahdiin. Berarti kembali kepada Rasul dan para sahabat. Kalimat salaf juga sama, kembalinya kepada Nabi dan para sahabat. Apa bedanya? Kepada Rasulullah SAW, karena Allah menyatakan dengan kalimat ana khairu salafin li khairi khalaf, aku sebaik-baik salaf untuk sebaik-baik yang di belakangnya. Qulana a'udzubikumullah. Demikian pula para sahabat dijuluki dengan salafus saleh. Maka yang demikian, sama istilah salafi, istilah sunni, tidak berbeda sama sekali. Wa hum ahlu sunnah wal jamaah, dan mereka semuanya yang dimaksud adalah ahlu sunnah. Fa kama yashihu lana al-qaul sunni nisbatan ila ahli sunnah, yasah lana al-qaul salafi. Al-qaul salafi nisbah ila salaf bila farq. Sebagaimana istilah sunni dibenarkan karena nisbah itu kembali kepada ahli sunnah, demikian pula yasah, demikian pula dikatakan sah, tidak mengapa dibenarkan untuk menyatakan seorang itu salafi karena nisbah kepada salaf. La farq, tidak ada perbedaan antara keduanya. Berbeda dengan istilah-istilah bid'ah, nama-nama bid'ah yang kembalinya bukan kepada Rasul, bukan kepada para sahabat, kembalinya kepada pemikiran sesatnya seperti Qadariyah, Rafidah, itu kembalinya kepada kesesatannya. Apa ar-rafud? Penolakan terhadap ucapan ahlil bait. Kami pencinta ahlil bait. Tidak, kalian penolak ahlil bait. Karena mereka menolak ucapan ahlul bait. Ketika Zaid rahimahullah, imam ahlul bait,